السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni' yang sampai sudah pada bab baru, yaitu bab al-luqatah dengan wazan fu'alah. Luqatah dalam bahasa Arab berarti al-akhsu, al-laqatu bimakna al-akhs. Al-luqatah adalah maf'ul daripada bentuknya, maknanya adalah maf'ul, namakan dengan dalam silah mubalaghah, itu barang yang diambil, bukan lakabnya, bukan pengambilannya. Ya, itu yang dimaksud dengan luqatah, barang yang diambil secara bahasa. Secara definisi akan dijelaskan oleh mualif seperti yang akan dibaca oleh Ustaz Ihsan. Fadhal Syekh. Mualif rahimahullah ta'ala, bab al-luqatah. Wa hiya malun aw mukhtassun dhalla an rabbih wa tatba'uhu himmatu awsatin nas. Bab al-luqatah. Bab al-luqatah adalah harta atau kepemilikan yang khusus dari seseorang yang hilang dari pemiliknya, dan mengikuti dalam hal ini himmatu awsatin nas. Himmah awsatin nas, ini apa yang dimiliki dari harta kekhususan manusia. Naam, Ustaz. Mukhtasun, mukhtas itu tidak harta, karena syariat menafikannya sebagai harta seperti anjing buruan. Ya, karena nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tsamanil kalbi. Rasulullah SAW mengharamkan uang penjualan dari anjing, baik anjing buruan pun termasuk. Kan tetapi karena anjing buruan di dalam syariat dibolehkan digunakan, dipakai, tapi dia tidak statusnya harta, tidak bisa diperjualbelikan. Kan tetapi karena syariat membolehkan untuk digunakan sebagai anjing buruan dan penjaga hewan ternak dan penjaga tanaman, maka walaupun dia tidak harta, tapi dia milik seseorang yang pemiliknya, dinamakan dengan mukhtassun. Dalla an rabbihi, yang hilang dari pemiliknya, yang tercecer dari pemiliknya. Dompet hilang dari pemiliknya, sepeda hilang dari pemiliknya, atau seperti tadi hewan kambing lari dari kandangnya, ayam lari dari kandangnya, burung lari dari kandangnya, dan seterusnya. Ya, atau anjing pemburu, anjing pemburu yang digunakan untuk berburu, yang hilang dari pemiliknya. Wa tatba'uhu himmatu awsatin nas, dan syarat dia dikatakan luqata, harta tadi yang himmah, keinginan manusia, keinginan manusia, kebanyakan manusia menginginkan harta tersebut. Ya, berarti kalau harta yang tidak diinginkan oleh manusia itu bukan masuk luqatah. Hukumnya bagaimana? Ya, boleh diambil, tidak ada masalah. Seperti orang yang membuang sampah, membuang sampah ke tempat tong sampah, itu Anda tidak perlu tanyakan kepada dia, Pak, saya izin mengambilnya ya. Tidak perlu. Itu halal bagi setiap orang yang menemukannya, yang mendapatkannya, tidak perlu dia umumkan dan diberitahukan. Ya, ya, himmatu awsatin nas, itu himmah, keinginan kebanyakan manusia. Ada sebagian barang atau sesuatu harta yang nilainya kecil. Akan tetapi bagi si pemiliknya itu sesuatu yang berharga. Katakanlah umpamanya pena atau sendal jepit atau sesuatu yang harganya rendah. Tapi bagi pemiliknya ya sesuatu yang sangat berharga. Karena umpamanya walaupun pena tersebut murahan ataupun pena hadiah atau merchandise gitu, akan tetapi ditulis enak, pakai enak, nyaman. Ya. Tentu ini bagi pemiliknya sangat berguna, tapi bagi umum orang ini merchandise, pena merchandise yang hadiah souvenir yang murah sifatnya, itu bagi sebagian umumnya orang tidak suatu hal yang dianggap mahal. Ya. Maka ini tidak termasuk luqathah yang wajib diberitakan. Ya. المؤلف رحمه الله تعالى فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بالتعريف. Adapun الرغيف yaitu roti kering maksud. Yeah. والصوت dan tongkat yang kecil ونحوهما atau yang semisal dengan keduanya maka apabila ditemukan dapat diambil tanpa diumumkan. Ya, adapun yang kecil roti satu apa namanya satu potong atau biskuit yang jatuh, ya atau sesuatu yang harganya murah maka tidak perlu Anda beritahukan jika Anda tidak tahu pemiliknya. Atau sekarang umpamanya rupiah jatuh 100 rupiah 500 rupiah, ya. Kalau Anda temukan dan tidak tahu pemiliknya, tidak perlu Anda ambil dan beritahukan kepada orang-orang. Tapi kalau Anda tahu pemiliknya, ya disampaikan. Ya. Disampaikan, Pak, ini uang recehnya jatuh. Kalau dia mengatakan, sudah ambil aja buat Anda. Ya, silahkan. Tapi kalau tidak, tidak halal bagi Anda. Ya. Dengan dalil bahwa Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam Imam Bukhari, ya, ketika beliau melewati suatu jalan dan menemukan satu biji korma, beliau mengatakan sabda sallallahu alaihi wasallam, "Laula an takuna minas shadaqati fa'akaltuha." Kalaulah korma ini bukan korma zakat, sedekah wajib, ya, la'akaltuha, aku makan satu biji. Maka hal yang kecil seperti ini, satu potong roti, ya, kemudian tongkat yang kecil, yang tongkat kecil mungkin kalau di tanah Arab kayu tentu susah untuk didapatkan. Kalau di kita tongkat kecil itu berserak-serak, ya, banyak dibuang oleh orang. Kalau di sana tentu berbeda fungsinya. Atau sesuatu hal yang remeh. Permen jatuh satu, ya, masih ada bungkusnya. Ini kalau Anda tidak tahu pemiliknya, boleh Anda makan. Karena Rasulullah mengatakan, kalau bukan khawatir dari zakat, aku makan. Berarti hukum asal makannya boleh. Tapi Rasulullah ada larangan, karena beliau tidak halal memakan zakat, memakan harta zakat. Ya. Maka kata muallif, yumlak bila ta'rif. Hal yang remeh ini, hal yang murah, maka dimiliki tanpa harus diberitahukan. Tapi kalau tahu orangnya, ya, seperti ada orang angkat sayur atau angkat panen buah-buahan, lalu atau orang yang angkat di pasar mengangkat buah-buahan jatuh satu atau dua, ya, itu tidak halal Anda ambil. Anda ambil, Anda masukkan ke keranjangnya lagi, atau Anda beritahukan ke depa itu ada yang jatuh, begitu. Bukan tidak halal ambil untuk Anda. Wassalamualaikum Syekh. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa mamtana'a min subu'in saghirin ka thawrin wa jamalin wa nahwihima haruma akhdhuhu. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. Dan apapun dan binatang yang diimtana, ditahan, dicegah atau dijaga dari binatang binatang buas yang kecil seperti kathaurin, seperti sapi dan kerbau dan unta, atau yang semisal dengan keduanya, maka haram bagi seseorang untuk mengambilnya. Dan apa yang dia temukan dari selain itu, artinya tidak dicegah dan ditahan dari hewan-hewan peliharaan dan yang semisalnya, apabila dia merasa aman atas dirinya, tidak ada keburukan untuk mengambil binatang tersebut, maka diperbolehkan. Wa illa fahuwa kaghasib. Dan apabila tidak merasa aman atas dirinya, maka mengambilnya bagaikan ghasib, yaitu merampas. Ya. Setelah menjelaskan tentang harta recehan tadi, mualif menjelaskan tentang harta yang bergerak seperti hewan, entah yang nyawa, ada nyawanya. Wa amtana'a min sab'in saghirin kashawrin wa jamalin wa nahwiha harum akhdhuhu. Dan hewan yang bisa menyelamatkan dirinya dari hewan pemangsa lainnya yang kecil. Seperti hewan itu apa yang bisa menyelamatkan dirinya? Seperti sapi, banteng, atau unta. Itu serigala tidak akan memakan. Kalau seekor dua ekor serigala, tapi kalau seekor segerombolan tentunya akan dimakannya, walaupun segede apapun juga manusia pun dimakannya. Ya, namanya orang menemukan sapi dan dia tidak tahu pemiliknya. Kalau dia tahu pemiliknya, wah ini kayaknya milik teman saya, ya Anda beritahukanlah, atau Anda ambil, Anda bawa kepada teman Anda. Ya. Ini yang tidak tahu pemiliknya. Kalau hewannya besar tadi, sapi, unta, ya, biarkan saja. Tidak boleh Anda ambil, haram Anda mengambilnya, tujuan untuk diberitahukan, karena dia akan aman. Dia akan aman. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya tentang orang yang menemukan unta yang sepertinya unta itu sendirian tersesat dari pemiliknya, pemiliknya kehilangan untanya atau untanya lari, ya, lalu orang itu menanyakan bolehkah dia mengambil. Rasulullah SAW, bolehkah unta itu diambil oleh dia? Rasulullah SAW sedikit meninggikan suaranya dan bersabda, da'ha, biarkan unta tersebut. Malaka wa malaha, ya, tidak ada hubunganmu dengan unta tersebut. Ma'ha siqa'uha wa hidha'uha taridul ma'a wa ta'kulus syajara hatta yajidaha rabbuha. Ya, biarkan unta tersebut, tidak ada hubungan kau dengan unta itu. Unta itu bisa minum sendiri dan membawa dalam perutnya air yang sangat banyak sehingga dia tidak akan kehausan di padang pasir. Wahidha'uha, dan dia punya tapak yang kuat, artinya bisa dia menyelamatkan dirinya bila ada serangan hewan buas yang kecil. Dari dulma, unta tersebut bisa mencari sumber air sendiri tanpa menunjukkan kompas, tanpa menggunakan drone dan GPS. Mereka diberikan oleh Allah kemampuan untuk mencari sumber air sendiri. Wa ta'kulu syajara, dan mereka makan dedaunan dari pohon. Karena mulutnya atau kepalanya tinggi, dia bisa memakan daun dari pohon tanpa harus menundukkan kepalanya ke bawah makan rumput-rumputan. Ya, berarti ini menunjukkan hewan ini bisa bertahan hidup hatta yajidaha rabbuha, sampai nanti pemiliknya menemukannya, dia akan bisa bertahan hidup. Karena Rasulullah SAW larang untuk diambil. Ya. وَلَهُ الْتِقَاطُ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ إِنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ. Selain hewan itu, lain hewan yang besar tadi yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, seperti hewan yang kecil, kambing umpamanya, atau hewan yang kecil yang lainnya, ya, boleh diambil oleh orang yang menemukannya, ya, in amina nafsahu ala dhalik, jika dia merasa dirinya tidak akan terperdaya untuk menguasai harta orang lain ini. Dia tujuannya mengambil bukan untuk pribadi dia, tetapi untuk diberitahukan kepada pemilik yang sebenarnya. Ya, maka boleh diambil. Baik umpamanya tadi harta dompet, umpamanya tas ditemukan dan berisi uang, jumlahnya ketika dibuka cukup besar. Ya, maka lihat dirinya bisa amanah atau tidak. Kalau dia merasa dirinya amanah dan mampu untuk memberitahukan kepada pemiliknya, boleh diambil. Tapi kalau dia merasa khawatir kalau ini tahu dan dibawa pulang, istrinya akan minta sebagian kebutuhan, ya, kebutuhannya dari uang-uang tersebut, atau istrinya mengatakan itu ada kambing, kita di rumah nggak ada apa-apa, udah lama nggak makan kambing, sembelih aja yuk, ya. Khawatir dia tidak amanah menjaga diri, menjaga barang ini, maka haram dia mengambilnya. Dan status dia ketika dia ambil adalah sebagai ghasib atau perampas, menguasai hak orang tanpa dengan cara yang hak atau dibenarkan oleh syariat. Wassalamualaikum, Syekh. Naam, Ustaz. ويعرفه الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد. Dan semua barang temuan itu diumumkan di tempat-tempat berkumpul manusia kecuali masjid. Hawlan wa yamlikuhu ba'dahu hukman. Hawlan selama satu tahun, dan setelah itu dimiliki apabila tidak ada yang mengakui secara hukum. Hukmi, ya, bukan secara hakikatnya. Naam. Terus. Lakin la yutasarrafu fiha qabla ma'rifati sifatiha. Akan tetapi dia tidak boleh menggunakannya sebelum dia mengetahui sifat-sifatnya. Famata jaa talibuha fa wasafaha lazima daf'uha ilaihi. Dan kapan saja datang pemiliknya, kemudian dia mensifatkan barang tersebut, maka wajib baginya untuk menyerahkan. Adapun bagi yang safi dan sobi, yaitu anak kecil, yu'arifu loqatatahuma waliyuhuma. Disampaikan sifat-sifat barang temuan keduanya kepada wali keduanya. Naam. Sedikit lagi. Wa man taraka hayawanan bi fulatin linqita'ihi aw ajzi rabbih anhu malakahu akhidhuhu. Dan siapa yang meninggalkan hewan di fulatin di tanah padang yang luas, aw ajzi rabbih anhu, atau pemiliknya tidak dapat menemukan hewannya tersebut, maka hewan itu dimiliki oleh penemunya atau yang menemukannya. Wa man ukhidha na'luhu wa nahwuhu wa wajada mawdi'uhu ghayruhu faluqatatan. Dan barang siapa yang diambil sendalnya atau yang semisalnya, dan dia temukan di tempatnya atau di tempat selainnya, maka itu menjadi barang luqatah. Iya. Kemudian harta luqatah tadi, harta yang didapatkan tadi yang bernilai itu seketika diambil dan dia meyakini dirinya amanah, apa yang harus dilakukannya? Yu'arriful jami', harta-harta tadi itu diberitahukan baik yang hewan maupun harta yang lainnya, dengan batasan bahwa harta tersebut adalah harta yang bernilai bagi kebanyakan orang. Di mana diumumkannya? Di tempat perhimpunan manusia. Ya, kalau sekarang mungkin ini lebih memudahkan diumumkan di medsos dan di media-media cetak elektronik dan seterusnya. Ghairul masajid, selain di masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda ketika seorang mengumumkan bahwa dia kehilangan untanya di masjid, dia kehilangan sesuatu di masjid, maka Rasulullah, bila Anda menemukan orang yang mencari hewannya atau bendanya yang hilang di masjid, diumumkannya, falyaqul, hendaklah dia katakan, la raddahallahu alaik, fa innal masajid la tubna lihaza, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Masjid bukan untuk ini dibangun. Masjid dibangun bukan untuk membuat pengumuman-pengumuman, bukan buat untuk pengumuman kehilangan barang. Baik, itu juga yang perlu kita perhatikan, pengumuman-pengumuman kegiatan-kegiatan masyarakat bukan untuk itu masjid dibuat. Karena ini menghalangi orang untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Bila ada setiap orang yang satu pengumuman barang hilang, kemudian setelah itu pengumuman ada kegiatan ini di rumah si fulan, kemudian ada pengumuman dari RT harus berkumpul tanggal sekian, ada pengumuman, bukan untuk itu digunakan. Orang di sana berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Berapa lama dia mengumumkan? Haulan, selama satu tahun semenjak barang ditemukan, diumumkan terus. Ya. Dan wayamlikuhu ba'dahu hukman. Setelah satu tahun dia umumkan, maka barang, dan belum datang pemiliknya, dan belum dia temukan juga pemiliknya, barang itu menjadi milik dia hukman, secara hukmi, bukan secara hakikatnya. Hakikatnya ini barang bukan barang dia, ya, ini barang milik orang lain. Tetapi dalam syariat, membiarkan barang, suatu barang yang berharga dan berguna, tersia-siakan, ini bagian dari tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Inilah hikmah Allah, syariat luqatah ini, hukum luqatah ini syariatnya agar tidak ada satu cuil pun nikmat Allah yang disia-siakan oleh manusia. Ya, seperti tadi, orang menganggap uang recehan 100 rupiah, ya, jatuh dia biarin aja. Ya udah, ambil oleh Anda, tidak perlu Anda Anda beritahukan kepada dia. Kalau dia kemudian melengoh begitu aja dan membiarkannya, ambil oleh Anda, halal, ya, walaupun nilainya kecil, tapi di sisi Allah nikmat itu sekecil apapun juga adalah nikmat. Satu biji kurma saja jatuh, kalau Anda beli mungkin tidak ada recehannya sesuai dengan satu biji kurma, tapi itu adalah nikmat Allah. Rasulullah SAW saja mengambilnya dan akan memakannya karena takadir, karena beliau dilarang untuk makan zakat, maka beliau tidak makan. Ya, secara hukmi milik dia, secara hakikat tidak. Lakin la yatasarrafu fiha qabla ma'rifati sifatiha. Akan tetapi dia tidak boleh menggunakan barang tersebut yang dia temukan tadi sebelum dia mengetahui spesifikasi dari barang tersebut. Artinya ketika dia menemukan, dia panggillah saksi, lihat tolong oleh kalian dua orang laki-laki, ini sifatnya seperti ini, seperti ini. Khawatir dia lupa nanti, atau ada orang yang mendakwakan, ya, mereka lupa. Amma taja talibuha fawasofaha lazima daf'uha ilaih. Kapan setelah dia beritahukan tadi selama setahun, sebelum setahun datang yang mengaku pemilik dia. Setelah Anda ketahui itu pemilik dia, mungkin Anda cek, Anda beritahukan bahwa saya menemukan dompet yang hilang di daerah sitas bulan. Ya, tidak perlu Anda tahukan isinya. Isinya umpamanya Anda katakan ada uang dan ada surat-surat berharga, dokumen-dokumen penting pribadi. Anda di sana kan tidak ada nomor teleponnya, tidak ada nomor telepon yang bisa, yang diketahui bisa dihubungi. Ya, alamatnya Anda hubungin juga tidak ada yang jawab, mungkin itu alamat sementara KTP-nya. Maka ketika orang itu datang, dia mengatakanlah bahwa saya kehilangan dompet di sini, Bapak umumkan, iya iya, atau dia telepon umpamanya. Anda tanyakan, berapa isi uangnya, Pak? Atau bagian depannya apa isinya, Pak? Ya. Atau Anda tanyakan hal-hal yang menunjukkan bahwa itu adalah pemiliknya. Bila Anda yakin ini adalah pemiliknya, maka serahkan kepada dia. Kalau setelah Anda gunakan, umpamanya sudah setahun Anda umumkan, tidak ada yang datang. Setelah satu tahun, setahun dua bulan, ada yang menghubungi Anda. Dan Anda jelaskan speknya sama, sama seperti yang Anda temukan. Maka Anda mengganti hartanya tersebut. Anda mengganti harta tersebut. Karena ini bukan milik Anda secara hakikat, ini milik Anda secara hukmi. Wassafihu wassabiyu yu'alifu luqatatahuma waliyuhuma. Dan orang yang memiliki keterbakangan mental dan anak kecil, dia yang memberitahukannya, memberitahukan temuannya adalah walinya. Bila anak jalan, bawa datang ke rumah, bawa dompet, Anda lihat, Masya Allah, dompet isinya uang cukup besar jumlahnya, umpamanya sampai 2 atau 3 juta rupiah, dan ada kartu ATM dan entitas-entitas lainnya. Tapi tidak ada nomornya. Anda ambil itu, Anda sebagai orang tuanya, walinya yang memberitahukan kepada pemiliknya, dan kapan orangnya datang, Anda yang memberikan. وَمَنْ تَرَكَ حَيَوَانًا بِفَلَاتٍ لِنْكِطَعِهِ أَوْ أَجْزِ رَبِّهِ أَنْهُ مَلَكَهُ أَخِذُهُ. Siapa yang meninggalkan hewan di padang pasir karena لِنْكِطَعِهِ tidak bisa dia umpamanya melanjutkan perjalanan, ya umpamanya hewan sakit di tengah padang, di tengah perjalanan, ya, atau umpamanya patah kakinya tidak bisa melanjutkan perjalanan, dan pemiliknya pun tidak mampu juga mendatangkan towing untuk mengangkatnya, atau tidak bisa membawa gerobak untuk mengangkatnya, ya. Malakahu akhidhuhu, siapa yang menemukannya boleh diambil. Wa man ukhidha na'luhu wa nahwuhu wa wajada mawdi'ahu ghayruhu faluqatatun. Dan siapa yang diambil sendalnya atau barang-barangnya yang lain dan dia temukan di tempatnya barang yang hampir yang mirip dengan itu, maka itu pun statusnya luqatah. Jangan anggap ini punya saya. Anda umpamanya ke tempat pertemuan atau ke masjid, ya, dan situ ada rak untuk meletakkan sendal, lalu Anda yakin sendalnya diletakkan di sana. Jika Anda keluar dari masjid setelah salat berjamaah dan duduk berzikir sebentar, Anda ingin keluar, Anda ambil sendal, sepertinya bukan sendal Anda, tapi di tempat itu Anda yakin sendal Anda, Anda letakkan di sana. Maka ini pun statusnya adalah luqatah, bukan milik Anda. Jangan katakan, ya, kalau Anda amanah untuk memberitahukannya, ya, kalau nilainya kecil, kembali kepada nilai tadi, ya, kalau nilainya kecil, ya, boleh Anda ambil dengan syarat Anda tidak tahu pemiliknya. Tapi kalau Anda tahu pemiliknya, Anda tahu di situ yang sholat hanya sedang ada dua orang karena umumnya tidak, sholat jamaah sudah selesai, Anda masuk untuk sholat, di dalamnya hanya satu orang. Sekarang sendal di situ cuma satu, yang punya Anda sudah hilang. Jangan jangan ambil sendal orang itu. Berarti ini Anda tahu pemiliknya ada di dalam. Dimaksud di sini tidak tahu pemiliknya. Ya. Maka ini statusnya kalau Anda ambil luqatah, kalau dia berharga. Sendal yang bermerek dengan harga umpamanya yang mahal, tapi kalau sendal jepit yang biasa, ya, Anda masuk tadi sholat sendirian, keluar kok sudah enggak ada sendal jepit Anda. Ya, ternyata di situ ada sendal jepit. Anda yakin tidak ada orang di sekitar di yang sholat lagi, ya udah boleh Anda ambil. Bila harganya harga sendal jepit. Tapi kalau sendal yang harga mahal, ya ini adalah lukotoh. Kalau Anda ambil, wajib Anda beritahukan. Maka lebih baik Anda nyeker daripada Anda akan repot untuk memberitahukan. Alhamdulillah, selesai kita membahas bab lukotoh. Nanti akan kita masuk bab selanjutnya. Fadal Salifsan. Nah, saya jazakumullah khair atas penjelasan dan syarah yang disampaikan pendengar dan pemirsa Radio TV. Demikian syarah dari pembahasan bab al-luqata, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk sesi soal jawab. Anda ingin bertanya di line telepon 021-823-6543, dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita angkat dulu untuk pertanyaan via telepon, silakan. Baik, sudah masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini dengan Abu Alif di bawah Ustaz. Abu Alif, silakan. Ya, yang ditanyakan bagaimana kalau misalnya yang diumumkan di masjid itu kunci mobil atau kunci motor jamaah sholat, nah, yang kebetulan dia tercecer di situ, tercecer, kemudian diumumkan melalui pembesar suara di masjid, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana kalau Bapak, ada orang... Sebentar Bapak. Halo. Sebentar Pak, silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan Anda sama, pertanyaan Anda kasusnya sama atau tidak dengan larangan Nabi tadi? Halo Bapak. Ya. Yang Anda tanyakan sama atau tidak dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Kan Nabi mengatakan kepada orang yang mengumumkan bahwa hewannya hilang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam taraballahu talatak. Fa innal masajid latubna lihadha. Semoga Allah tidak mengembalikan hewanmu yang hilang tadi, sedikitkan untuk tempat pengumuman hal-hal seperti ini. Ya Ustaz, kalau misalnya statusnya kunci Ustaz, apakah boleh atau tidak diumumkan di situ? Tidak boleh. Ya, sudah tolong Ustaz. Allah barik. Kalau mau buat di luar masjid, buat di luar masjid, di tempat keluar mau parkiran, satu kotak, satu ini yang di luar masjid, ya tempat mau keluar, ya dalam pengumuman ada barang-barang yang hilang, tuliskan spesifikasi yang hilang A, B, C, D segala macam. Orang yang masuk hilang masjid nanti akan baca, dia akan lihat. Nah, Ustaz, masya Allah. Bukan dengan pengeras masjid dan bukan di dalam masjid. Walaupun tanpa pengeras, ya, dia umpamanya masuk masjid dan dia sholat, bersihnya di bawah karpet, kayaknya ada yang nonjol, diambil ternyata kunci mobil orang atau handphone orang, dan dia tidak tahu siapa yang punya, no. Ya. Tidak boleh dia langsung berdiri, eh ini handphone siapa ini yang ketinggalan, atau Pak siapa yang punya, entah. Ya, dia biarkan sajalah di situ. Kalau dia khawatir tidak ada pemenang masjid tadi, fasilitas seperti tadi. Kalau masjid itu punya fasilitas seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bisa kita lihat di sana bahwa ada tempat di luar masjid yang di perbatasan ingin keluar dari masjid, ada tempat biasanya bukan sonadikul amanah namanya, apa namanya, tempat bahasa kita, tempat barang-barang yang hilang. Anda merasa kehilangan, datang aja ke sana. Nah Ustaz, masya Allah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Demikian Abu Ali jawaban dari Ustaz. Dan solusi yang beliau berikan untuk mungkin bisa diperhatikan para DKM dan pengurus masjid-masjid, ya. Baik, barakallahu fikum. Dan kita berikan kesempatan yang kedua di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Putri di Jakarta. Silakan Ibu Putri. Mau nanya Ustaz, topiknya boleh tentang yang lain? Terkait dengan muamalah Ibu ya, silakan. Ya, tentang emas. Nah, silakan Bu. Jadi saat ini saya ingin beli emas. Saya kan baca kalau emas itu kan dibelinya harus tunai ya Ustaz ya. Kalau tunai ini artinya apakah misal saya ingin beli berapa puluh gram emas kemudian ditransfer, apakah itu boleh dengan orangnya langsung, jadi ketemu langsung terus saya transfer uangnya setelah akad dengan penjualnya, apakah arti tunai itu boleh? Setelah akad dengan penjualnya tidak boleh. Saya jelaskan bagaimana yang boleh, bagaimana yang boleh, dan selainnya mungkin nanti Anda tanya. Kalau Anda ingin beli emas ke toko emas ya, jumlahnya umpamanya sekian puluh gram ya. Anda kalau ingin membawa dengan uang lain itu risikonya besar. Kalau datang ke toko tadi, Anda ingin, tunjuk emas yang Anda inginkan, saya katakan ini harganya sekitar 30 juta ya. Ya. Ya. Pak, saya beli tapi saya transfer pakai m-banking sekarang di depan Anda ini, dan dengan syarat Anda tidak boleh bergerak dari tempat posisi Anda sekarang. Kalau dia bergerak, mamanya dia bentar, kalau dia bergerak mamanya dia pergi ke toilet atau pergi ke tempat lain keluar dari ruangan toko dia tadi, batal jual belinya, terjadi riba ya. Maka kemudian ketika di dalam tadi masih di depan toko itu, Anda kemudian lakukan transaksi mobile banking, m-banking. Setelah Anda katakan, Pak, udah masuk uang saya, dia cek dengan mobile banking dia juga. Dia mengatakan, alhamdulillah sudah masuk. Anda terima emasnya, lalu Anda pergi. Bila tidak terpenuhi seperti ini, terjadi riba. Silakan pertanyaannya apa? Baik. Jadi selama saya masih ada di toko tersebut dan masih di depan penjualnya, saya lakukan transaksi m-banking, itu masih diperbolehkan ya, Ustaz ya? Ya, itu termasuk ya dan biar ya. Dan secara hukmi. Baik. Kalau saya boleh pertanyaan satu lagi, boleh Pak Ustaz? Silakan Ibu. Ya, mengenai MLM, Pak Ustaz, jadi saya ini sempat ditawari oleh kawan gitu untuk MLM. Setahu saya MLM ini kan tidak boleh ya riba, walaupun produk-produk yang dijual ini sudah ada sertifikasi MUI. Yang jadi pertanyaan saya, apakah boleh saya ini daftar MLM tapi tidak untuk jualan, hanya untuk menggunakan untuk diri sendiri saja gitu, karena untuk mendapatkan harga yang lebih murah sebagai member, tapi saya tidak aktif berjualan MLM. Apakah boleh Pak Ustaz? Pada dasarnya membeli barang adalah saling turun kedua pihak bila barangnya barang yang halal, selagi tidak ada unsur riba dan gharar. Ya, bila ada unsur riba dan gharar, maka dia mengandung unsur yang diharamkan, walaupun mereka saling ridho. Walaupun tujuan Anda umpamanya adalah Anda ridho membelinya, itu mengandung unsur riba. Dan MLM itu mengandung unsur riba dan gharar, ya, seperti dijelaskan oleh para ulama yang saya kutip dalam buku saya. Ribanya, karena tujuan orang yang ikut MLM itu dia adalah umumnya bukanlah uang, bukanlah barang, tapi adalah bonus dan tukar uang. Dia beli barang, uang berarti yang diserahkan oleh dia, tujuannya adalah bonus, maka hakikatnya adalah riba. Ya, Allah Ta'ala alam. Dan saya kira semua barang yang dibuat oleh produk-produk dari MLM itu banyak dijualkan dengan cara yang halal dan bahkan dengan kualitas dan sertifikasi yang jauh lebih bagus dari produk MLM. Kenapa Anda paksakan diri Anda membeli sesuatu yang di sana dilarang oleh syariat? Maka ini tidak masuk dalam keadaan darurat. Darurat itu tidak punya pilihan lain. Sedangkan kasus pembelian barang selain MLM sangat banyak pilihan lain, dan bahkan MLM itu tidak satu-satunya yang menjadi tujuan orang untuk membelinya. Anda sebutkanlah suplemen MLM apapun, pasti dengan sistem yang halal, barangnya jauh lebih banyak dan lebih bermutu dan disertifikasikan lembaga-lembaga resmi. Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Insya Allah cukup jelas pertanyaannya, Barakulah Fik, dan jawaban disampaikan Ustadz juga secara terperinci. Semoga ini menjadi pencerahan buat Ibu Putri dan yang lainnya, Barakulah Fik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, masih di line telepon 021 823 6543. Ya, kita angkat kembali. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Ayub di Ciledug. Abu Ayub di Ciledug, silakan pertanyaannya. Gini Ustaz, saya ingin nanya terkait akad pedoba. Jadi kan saya dengan tante saya itu punya usaha jual kebab gitu ya. Jadi dengan porsi modal itu 100% dari saya dan tante saya itu sebagai pengelolanya. Nah itu untuk bagi hasilnya itu secara uruf itu seperti apa ya Ustaz? Apakah misalkan 60 kepada si pengelola dan 40 untuk pemodal itu termasuk yang diperbolehkan atau bagaimana, ada batasan atau tidak Ustaz? Masalah bagi hasil tergantung keberatan kedua belah pihak. Bila modal Anda adalah besar dan kerja pengolahannya sedikit, tentu besar untuk investor, harga lebih kecil untuk di pengelola. Tapi kalau modal Anda tidak besar, yang berarti pekerjaan dari si pengelola sangat banyak, ya agak lebih berat, itu umumnya pengelola minta lebih banyak bagian hasil dia daripada si investor. Oh gitu. Oh iya, oke. Jadi nggak apa-apa ya Ustaz ya, andaikan pengelolanya lebih besar, karena mungkin tenaga itu juga termasuk modal ya Ustaz ya. Itu modalnya dia. Ya. Karena dia tidak mengambil gaji dari situ. Iya. Modalnya investor adalah uang, modalnya kita jasa pengelolaan tadi. Nah gini lagi, satu lagi Ustaz, saya pernah dengar itu katanya kalau misalkan ada akad yang juga misalkan harus balik modal dulu untuk pemodalnya, baru nanti setelah udah balik modal baru keuntungannya berikutnya baru yang dibagi, itu benar atau enggak ya Ustaz? Itu kesepakatan semua para ulama dan orang yang berakal, bahwa ada lapa itu setelah modal kembali. Kalau modal belum kembali tidak ada laba. Oh, tidaklah adalah apa yang mau dibagi? Oh gitu. Oke. Ya sudah. Kalau baru investor setor modal umpamanya 10 juta. Itu 10 juta ada untuk beli gerobak umpamanya, ada beli bahan baku, ada biaya operasional yang lainnya, bayar umpamanya sewa tempat dan seterusnya. Ya, ini kan biaya personal uang habis. Habis terpakai buat itu sekitar 4 juta yang dibelikan kepada barang yang diperjualbelikan, bahan baku atau aset yang bergerak umpamanya sekitar 5 juta. Ya, 5 juta berarti yang aset yang sudah habis 4 juta. Ya, sebelum 10 juta kembali kan berarti belum ada laba. Kalau kabar Allah di akhir bulan umpamanya atau di akhir tahun umpamanya 10 juta ini tidak kembali-kembali karena pandemi umpamanya, berarti tidak ada laba dan status rugi. Kalau status rugi, apa yang mau dibagi? Kalau investor ingin ambil juga, berarti dia mengambil modalnya. Kalau dibagi si pengelola juga dapat, berarti alhamdulillah si investor baik hati, dia mengasih hadiah kepada si pengelola. Itu bukan namanya bagi laba atau bagi hasil, karena hasil belum ada dan bahkan hasilnya adalah malah kerugian. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyaka Abu Ayyub, barakallahu fik. Demikian jawaban dari Ustaz dan semoga bermanfaat Abu Ayyub di Ciledug, barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan berikutnya Ustaz di line telepon 021 823 6543. Kita terima kembali. Halo, silakan. Ya, sudah masuk, silakan. Halo. Tapi mohon maaf tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan muamalah dalam bab Al-Luqathah pagi ini. Dan bagi Anda yang ingin bertanya silakan di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Bapak Usman dari Ciledug. Pak Usman dari Ciledug, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan. Saya kebetulan dapat dapat bonus asuransi dari bank. Bentar. Bonus asuransi dari bank, banknya syariah atau non syariah? Uang tersebut bank, dari bank syariah atau bank konvensional? Pak. Apa? Dari bank konvensional. Baik. Nah, uang tersebut saya bingung setelah terima, karena kan khawatir apakah ini riba atau tidak. Jadi uang itu tersebut harus dikemanakan? Itu aja Pak Ustaz. Mohon petunjuk ya Ustaz. Allah ibarik. Yang pertama adalah kita Bapak bertobat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian tutup rekening Anda di bank non syariah tadi, di bank konvensional tadi. Kecuali rekening itu adalah rekening gaji, apa boleh buat. Kalau bukan rekening gaji, tutup karena ini perbuatan riba. Maka syarat bertobat dari riba adalah berhenti. Selagi rekening itu masih aktif, berarti belum berhenti. Ya. Maka tutup rekeningnya, kemudian bunga-bunga yang dapatkan selama ini, keuntungan-keuntungan dari pihak bank atau juga tadi uang asuransi yang diberikan oleh bank, itu Anda terima semuanya dan berikan kepada fakir miskin atau untuk kemaslahatan umum. Cukup jelas. Tersebut misalnya saya, uang tersebut kebetulan masih di bank, andai kata kita berikan kendaraan, kendaraan yang berikan ke yayasan fakir miskin untuk operasional, boleh juga itu? Boleh. Boleh juga tadi ya? Boleh. Ayo, iya deh kalau begitu. Cukup jelas? Ya, kalau Ustaz. Baik, ya. Terima kasih. Atau RW, kalau Anda mempunyai perkel di daerah yang tidak banyak kaum muslimin yang mempunyai kendaraan roda 4, sedangkan kebutuhan masyarakat akan kendaraan roda 4 itu tinggi. Maksudnya ada yang mendadak sakit, orang harus menunggu dari ambulan rumah sakit, mungkin butuh jeda waktu, atau ada yang ingin diantarkan, maksudnya kondisinya sangat membutuhkan pinjaman mobil, Anda katakan ini boleh digunakan dan dibayar uang untuk maintenance saja. Maksudnya mereka mau pakai untuk liburan, silahkan dipakai dan dibayar uangnya, uangnya pun untuk maintenance saja. Baik, banyak terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair Bapak Usman di Ciledug. Pertanyaan bermanfaat dan sudah dijawab oleh Ustaz secara terperinci. Jazakallahu khair Pak. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di, masih di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Ibrahim dari Bandung. Abu Ibrahim dari Bandung, silakan pertanyaannya. Ustaz mau tanya kalau jual beli kucing ras itu gimana? Saya kalau mau beli kucing ras itu boleh apa tidak? Soalnya ada yang membolehkan, ada yang tidak memboleh. Baik. Itu saja Ustaz. Allah berfirman, hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah melarang antamanil kalbi wal hir. Rasulullah SAW melarang hasil penjualan dari anjing dan kucing. Tapi sebagian para ulama mengatakan hir yang dimaksud di sini bukan kucing yang jinak yang biasa, tapi jenis kucing hutan yang memang itu adalah hewan buas. Ya, itu penjelasan sebagian para ulama. Wallahu ta'ala alam. Jelas kata akhir artinya maksudnya adalah kucing. Ya. Maka khawatir itu maksud kepada kucing ras dan segala macam yang Anda sampaikan, sebaiknya jangan diperjualbelikan. Karena secara lafaz dan lafaznya akhir adalah kucing. Ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Abu Ibrahim di Bandung, jawaban dari Ustaz jelas sekali, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan dan kami masih menunggu pertanyaan dari pesan singkat bagi Anda yang menyampaikan di 0819896543. masih kalian berikan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Ardi dari Depok deh, Pak. Oh, baik, Pak Ardi, silakan. Nah, saya mau tanya ini. Nah. Perbedaan wakalah gitu ya. Kalau kita katakanlah membeli barang, misalnya beli mobil gitu di satu dealer, terus emang yang display yang ada di dealer itu banyak, tapi yang kita butuhkan tidak ada gitu. Jadi saya minta diadakan gitu barangnya, terus kata orang dealer nggak ada kita di sini, kebetulan di cabang lain ada katanya, terus dia datangkan gitu. Nah, ini apakah termasuk wakalah atau menjual barang yang belum miliknya gitu? Kan kita tidak boleh membeli barang yang belum milik dealer tadi, kan dia nggak boleh menjual. Kalau memang dealer datangkan ke tempat dia, ya kan itu urusan dia dengan dealer yang lain, ya atau tidak? Iya betul. Yang jelas akan, bukan akadnya dalam perampok dan bukan akadnya pinjam. Ya, tapi kan kini yang dimasalahkan apakah itu termasuk wakalah yang dihalalkan atau tidak gitu, Ustaz. Kadang-kadang kita akan sebentar. Jelas sekarang mobil ada di dealer yang Anda minta tadi. Kalau Anda mau beli, Anda tanyakan hukumnya halal atau tidak, jawabannya halal. Masalah akad dia dengan dealer sebelumnya itu urusan dia. Apakah dengan wakalah yang halal atau wakalah yang tidak halal, urusan dia. Oh gitu. Kecuali jadi Anda yang tahu Anda sebagai karyawan umpamanya di dealer yang tempat yang ditanyakan orang tadi, Anda tahu, ya Anda wajib sampaikan kepada pihak perusahaan Anda, ini bukan seperti ini Pak akadnya. Tapi kalau Anda sekedar pembeli, ya kalau seperti itu cara hidup akan pusing kita. Anda pergi ke pasar tradisional akan lebih pusing lagi. Ya, apakah yang menjual ini pemilik barang atau adalah karyawan sebagai marketer, ataukah dia barangnya ini dari warung sebelah atau dari supplier, seperti mana akadnya, wakalannya betul atau tidak, jual belinya sah atau tidak. Ya, hukum asalnya barang yang di toko orang, barang yang di dealer seseorang itu barang milik dia. Boleh Anda beli, boleh. Oh, jadi kalau kita tidak ada masalah bagi pembeli ya, mau barang mau diambilnya di mana enggak masalah, tapi yang bermasalah itu adalah dari dealer sendiri ya, Pak Ustaz. Iya. Oh, gitu. Ya. Oke, terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Ardi. Atas pertanyaannya dan sudah dijawab Ustaz, cukup jelas, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya masih di line telepon di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Muhammad di Bogor. Abu Muhammad, silakan. Iya, aku mau nanya mengenai ini apa masalah sistem penggajian, Ustaz. Misalkan di suatu lembaga usaha gitu, ada karyawan perempuan dan karyawan laki-laki. Nah, khusus untuk karyawan, kalau untuk karyawan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, itu gajinya tuh lebih besar karyawan laki-laki, walaupun pangkatnya atau levelnya sama gitu. Halo? Iya. Iya. Nah, karena untuk gaji karyawan laki-laki itu ada tunjangan istri, sedangkan untuk gaji karyawan perempuan itu tidak ada tunjangan buat suami. Jadi otomatis gaji karyawan laki-laki yang sudah menikah itu lebih besar. Nah, apakah ini adil menurut syariat atau gimana, Ustaz? Anda pemilik perusahaan atau hanya bertanya saja? Saya bekerja di perusahaan itu sebagai bendahara gitu, Ustaz. Dan kebijakan perusahaan seperti tadi? Iya, betul, Ustaz. Hukum asalnya dia tidak ada menzalimi siapapun juga. Bukankah setiap orang ingin bekerja di perusahaan tadi ketika mengisi daftar biodatanya dia laki-laki atau perempuan, sudah menikah atau belum. Jika dia menyampaikan status identitas dirinya dengan benar dan jujur tadi, kemudian ditawarkan gajinya. Ya. Kalau dia saling redha enggak ada masalah. Walaupun untuk yang A gajinya sekian, yang sama-sama laki-laki, sama-sama satu ruangan, sama-sama satu pekerjaan, dan sama-sama background yang sama, tapi yang A digaji oleh perusahaan dengan lebih besar daripada yang B, di mana letak kezalimannya? Tidak ada zalim, karena dia redha. Yang gajinya lebih kecil tadi, ketika dia masuk, kalau dia tahu mamanya gaji ada orang karyawan yang sama seperti yang akan dia tempati posisinya, lo gaji dia kok besar 30 juta, saya kok cuma 15. Ya, yang perusahaan tinggal menjawab atau perusahaan mengatakan, mohon maaf pak, ya, itu tidak perlu bapak ketahui dan tidak ada kewajiban kami untuk memberitahukan kepada bapak gaji karyawan yang lain. Kalau bapak setuju dengan gaji ini, silahkan. Kalau tidak, kami tidak memaksa. Di mana tak kezalimannya? Dia kan rela dan ikhlas. Enggak, kalau saya lihatnya dari segi beban kerjanya gitu, beban kerjanya sama, tapi yang satu... Dia rela dan ikhlas. Kalau di mana zalimnya? Sama juga Anda menjual barang. Anda menjual barang kepada A yang datang membeli karena Anda senang melihat wajahnya, menurut Anda masya Allah orang soleh segala macam. Lalu barang yang Anda jual 1 juta, Anda jual ke dia 800 ribu. Ada orang lain yang datang, Anda kayaknya perasaan Anda enek aja lihat dia. Anda jual dengan harga normal, tidak juga Anda tipu dia. Harga 1 juta normal. Tidak Anda naikkan menjadi 2 juta, tidak. Itu juga tidak halal. Normal. Ya, zalim Anda namanya. Ya syukuran, jadi saya sudah paham sekarang. Hanya khawatir sama juga gitu. Saya jelaskan karena orang banyak apa istilahnya baperan namanya itu. Ya, sama juga Anda memiliki beberapa tetangga, kiri, kanan, depan, belakang, ya, samping utara, samping selatan dan segala macam. Anda ada kelebihan rezeki, kelebihan makanan, dan tidak cukup dibagikan kepada seluruhnya. Anda bagikan kepada tetangga yang kanan. Adil atau tidak? Tetangga yang kiri depan belakang katain, itu si yang kanan dapat, saya enggak dapat. Kamu ini zalim. Anda memberikan sesuai dengan keikhlasan Anda, ya gimana zalimnya? Ya. Ya, saya kira itu. Ya. Dari awal kan sudah belas. Naam, Ustaz. Masya Allah. Demikian, akhi. Iyakallah khair, Ustaz. Baik, wa iyakwa jazakumullah khair. Barakallah fiik. Baik, alhamdulillah telah terjawab pertanyaan dari pendengar kita. Dan Ustaz telah menjawab cukup rinci. Demikian, Abu Muhammad di Bogor ya. Barakallah fiik. Kita angkat kembali satu pertanyaan via telepon, Ustaz. Sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di line telepon 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah di Padang. Silakan Umu, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mau menanyakan. Biasanya kita dulu meminjamkan orang ada meminjamkan uang kepada teman pada tahun 2004 dengan jumlah 10 juta dan pada waktu itu harga emas mungkin sekitar 1 gramnya satu emas, saya ingat itu satu emas itu 250.000 dulu waktu 2004 gitu. Satu gramnya? Satu gram berarti 100.000 ya Ustaz ya. 100.000 dan kita dibayar gitu Ustaz. Sedangkan harga emas sekarang sudah satu gramnya sudah 1.500.000 mungkin Ustaz. 1 juta ya. Itu gimana Ustaz? Apakah dia membayar dengan sama tetap 10 juta juga sekarang atau kita konversikan ke harga emas gitu Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz. Ustaz, Anda ingin dapat pahala atau ingin dapat uang lebih banyak? Insya Allah ingin dapat pahala Ustaz. Pahala dan orang itu orang baik. Ya kalau dia bayar 10 juta ya alhamdulillah. Ya, tapi kalau dia nanyain saya enggak enak. Tapi kalau saya mau lebihin kayaknya riba. Boleh Anda jelaskan? Ini tidak riba namanya, Pak. Ya. Karena ini apa namanya? Inflasinya lebih dari 70%. Dan para ulama dunia dalam kesepakatan majma' al-fiqh al-islami, megah fikih Islam di bawah OKI yang terdiri pada ulama seluruh dunia, dalam hasil muktamar mereka setelah terjadi perang Lebanon yang mengakibatkan mata uang lira Lebanon di waktu itu menjadi jatuh, ya, hingga pembahasan ini diajukan ke lembaga ulama tahun 80 pembahasannya ini, mereka mengeluarkan keputusan bila inflasinya lebih dari 70% maka dikembalikan kepada harga tetap yaitu seperti emas. Dan tadi dari emas 101 gramnya 100 ribu menjadi 1 juta, ini bukan 70%, sudah sampai 1000% penurunannya. Ya, maka harus dikonversikan. 10 juta, ini dapat berarti 100 gram mungkin ya. 100 gram, kalau dengan 100 ribu. Maka sekarang dia bayar 90 juta, itu bukan riba. Atau 100 juta bukan riba. Pak, Bapak bayar dengan 100 juta atau 90 juta, 94 juta per hari ini umpamanya nilai kurs, itu tidak riba. Itu menjadi kewajiban Bapak. Tapi kalau Bapak tidak sanggup bayar 10 juta saja, saya ikhlas dan sisanya sedekah saya berarti. Kalau dia marah, Pak, saya juga mau sedekah, saya juga sekarang sudah diberi Allah dibukakan oleh Allah harta saya, rezeki saya mau bayar aja tambah 40 juta lagi, kata dia, pun masih halal bagi Anda. Kalau dia mengatakan saya mau tambah 50 juta lagi, berarti 60, masih halal bagi Anda. Masih sampai 94 juta pun masih halal. Jelas? Yes. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, Ibu, jazakallahu khair Ibu atas pertanyaannya. Pendengar kita di Padang, alhamdulillah setelah menjawab dengan jelas, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan buat Ibu dan yang lain. Barakallahu fiikum. Kami akan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menemukan uang senilai 10.000 rupiah. Bagaimana hukumnya bila uang tersebut saya langsung infakkan dan saya niatkan untuk pemilik uang tersebut, bagaimana hukumnya? Jazakallahu khair. Allah barik, boleh. Kalau Anda tidak tahu orangnya. Baik. Jazakallahu khair. Dan sampai kepada batasan nilai apakah ada batasan nilai tertentu Ustaz? Dari uang yang ditemukan kemudian langsung kita infakkan. Kalau uangnya jumlahnya besar dan Anda merasa tidak mampu atau tidak amanah untuk memberitahukannya kepada pemiliknya, maka jangan diambil, letakkan ke tempatnya tadi lagi. Tapi kalau Anda mampu, ya, daripada diambil oleh orang lain digunakannya untuk sesuatu kepentingan dia yang tidak berguna, lebih baik Anda ambil, Anda beritahukan kepada orangnya tadi. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian beberapa pertanyaan yang sama disampaikan dan dijawab Ustaz, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Abu An-Nisa di Goa. Ustaz, bagaimanakah hukum gaji pegawai yang awal masuk dahulu dia dibantu oleh panitia rekrutmen, Ustaz? Bagaimana hukum gaji yang diterimanya saat ini? Dan yang kedua, apakah hukum memakai pakaian dinas yang diberikan oleh kantor untuk kepentingan pribadi yang sudah ada ganti, ya type, yang sudah ada gantinya pakaian yang baru karena tiap tahun mendapatkan pakaian, Ustaz? Jazakallahu khair. Yang pertama, kalau orang yang masuk kemudian dibantu oleh pihak lain dan dia tidak menggunakan rishwah, dia tidak membayar uang ya karena umpamanya kekerabatan atau teman, dan Anda yang dibantu ini mampu melakukan pekerjaan yang dibebankan kepada Anda, maka hukumnya tidak ada masalah, halal. Ya, halal. kalau Anda tidak mampu, tidak memenuhi persyaratan, kemudian dibantu oleh dia, ya tentu orang yang bekerja tadi, ya haram Anda bekerja yang tidak amanah. Dan gajinya tentu tidak halal, karena imbalan atas jasa tidak sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, adapun pakaian, baju dinas yang diberikan itu statusnya milik Anda. Anda menggunakan kepentingan sehari, dia statusnya bukan pinjaman. Kan tidak dikembalikan setelah Anda pensiun semua baju-baju tadi kan ya. Berbeda kalau umpamanya rumah dinas atau kendaraan mobil dinas, itu iya, kembalikan setelah tidak berdinas. Tapi kalau baju dinas, sepatu dinas, ya saya kira tidak akan dikembalikan pada negara setelah Anda pensiun. Maka itu adalah hak milik Anda, dan buktinya milik Anda dibuatkan khusus dengan ukuran Anda. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar kita, Bu Anisa di Goa, yang semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat dan pencerahan bagi kita semua. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa kami, Ustaz, ada perkumpulan dengan jumlah anggotanya 200 orang, Ustaz. Jika ada yang meninggal dari salah satu anggota, maka seluruh anggota memberikan iuran sebesar 100.000, di mana jumlahnya 85% untuk anggota yang meninggal tadi dan sisanya dimasukkan ke dalam kas. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Penggunaan kas untuk apa? Tidak dijelaskan di sini, Ustaz, pertanyaannya. Tidak ada masalah, insyaallah. Ya. Ini termasuk berkumpul untuk kebaikan, meringankan beban orang yang dapatkan musibah. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Bisa tambahan sedikit. Silakan. Juga jangan ini menjadi musibah bagi yang lain. Nah. Artinya, dalam kondisi pandemi, 100.000 kan bukan suatu hal yang kecil. Iya. Ya, usaha kecil menengah sangat terganggu, ya, kurang pendapatannya. Ya, artinya yang dana 100.000 tadi, bagi yang mampu silahkan, bagi yang tidak mampu, ya, tidak dianggap menjadi hutang. Ya, artinya kalau biasanya dia ikut nyumbang, tapi dalam kondisi seperti ini atau suatu ketika dia memiliki kebutuhan yang tinggi, dia mengatakan saya tidak bisa, jangan keluarkan dia dari kegiatan tadi. Nanti dia ketika dia yang terkena musibah, Anda tidak memberikan sumbang kepada dia. Maka yang diajukan oleh Rasulullah sangat bagus. Tasaddaqu ala akhikum, bersedekahlah kalian kepada saudara sekalian. Ketika ada salah seorang sahabat yang dia sebagai pedagang, di mana dia membeli kurma sebelum matang. Kurma sebelum matang masih rentan terkena hama. Alhasil dia beli dan sudah dia bayar cash. Padahal hama datang, tidak satu biji kurma pun yang bisa dijual. Habis sudah modalnya. Dan namanya pedagang tentu banyak tanggung jawab ke pihak lain, ada utang-utang ke pihak lain. Maka surodainuhu, sehingga utangnya menjadi banyak, ada beban. Apa yang disarankan Rasulullah? Tasaddaqu ala akhikum, bersedekahlah kalian pada saudara kalian ini. Yang namanya sedekah, tentu ada mungkin yang sedang ada kelonggaran, dia bawa jumlah besar. Ada yang lain dalam kondisi sedikit juga bermasalah, dia mungkin bersedekah semampunya. Itu mungkin lebih baik, Ibu, ya. Di daerah tadi, di desa tadi atau di komunitas tadi, silahkan, tapi tidak juga membebankan bagi yang lain. Memang teringankan beban orang lain yang terkena musibah, tapi juga jangan menjadi beban bagi yang tidak terkena musibah. Berarti kalau ada seperti ini, dia menjadi musibah bagi dia. Karena ketika ada orang yang kena musibah, dia harus mengeluarkan 100.000. Sedangkan kondisi keuangannya sekarang sedang tidak bagus, itu musibah bagi dia ini. Ya. Wallahu'alam. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan tambahan yang disampaikan. Demikian pendengar yang bertanya, semoga menjadi penjelas dan semakin memahami apa yang disampaikan dan dijawab oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan jual beli emas, Ustaz. bagaimana hukum jual beli emas melalui aplikasi yang disediakan oleh bank syariah, Ustaz, di mana tertera dengan nilai 0,001 gram dan dapat diambil juga nanti secara real, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Jazakallahu khair. Jadi sudah kita jelaskan bahwa penukaran emas dengan rupiah tiada biadin. Emas fisik di tangan Anda, uang fisik atau hukmi Anda serahkan kepada penjual. Jika tidak terpenuhi itu, maka hukumnya adalah haram. Baik, Ustaz. Alhamdulillah cukup jelas. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Kami akan angkat kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan kembali terkait dengan koperasi simpan pinjam, di mana pihak anggota meminjam sejumlah donasi dan kemudian ada biaya tambahan yang diperuntukkan untuk administrasi di bagian depan atau di awal kali peminjaman. Bagaimana hukum biaya administrasi ini secara pandangan serius saja, jazakallahu khair? Kalau administrasinya normal, administrasi dan tidak terikat dengan besaran pinjaman, hukumnya halal. Artinya namanya koperasi tentu punya kegiatan, punya karyawan, punya tempat yang harus dibayarkan operasionalnya. Ya. Yang itu tentu administrasi tetap. Namanya per transaksi Rp30.000. Dia minjam 10 juta juga Rp30.000. Minjam 50 juta juga Rp30.000. Minjam 100 juta juga Rp30.000. Itu administrasi. Tapi kalau diikat dengan besaran pinjaman, yaitu umpamanya 2% dari pinjaman, maka ini bukan administrasi namanya. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya tentang hadiah, Ustaz. Saya bekerja di salah satu perusahaan di Batam dan memegang proyek. Setelah proyek selesai, saya dikasih hadiah berupa uang dari atasan dan bukan dari kontraktor. Bagaimana hukum dengan hadiah tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair. Dari atasan boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallahu khair, Ustaz. Demikian akhi, barakallahu fik. Kami masih akan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan sistem dropship yang sekarang marak, Ustaz, dan menjadi sebuah sarana dalam berjual beli. Bagaimana hukum dan statusnya secara syar'i, Ustaz? Jazakallahu khair. Wallahu a'lam, pembahasan dropship pembahasan yang cukup panjang. Sebaiknya Anda lihat saja di ceramah-ceramah saya di YouTube atau lihat di buku saya. Ya, karena ada bentuk yang halal dan bentuk yang haram. Jadi Anda menanyakan, saya melakukan begini, begini, begini, dan orang namakan itu dropship halal atau haram, bisa saya jawab. Tapi kalau Anda mengatakan bagaimana dropship, Ustaz, halal atau haram, saya tidak bisa jawab. Nah. Karena beda orang, beda perusahaan, beda tempat, beda waktu, mekanismenya berbeda. Berbeda mekanisme, berbeda hukum. Nah, Ustaz, baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, bisa lebih jelas mungkin dilihat di tulisan-tulisan yang Ustaz tulis dan juga di YouTube dari ceramah-ceramah beliau secara lebih terperinci, barakallahu fiik. Kami angkat satu pertanyaan pesan singkat sebelum kami terima dari telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya seorang petani padi, Ustaz, dan bagaimanakah hukum atau mohon maaf, bagaimanakah cara mengeluarkan zakat serta di hasil pertanian? Apakah dari hasil bersihnya atau kotornya? Jazakallahu khair. Berapa beras yang Anda dapatkan bila lebih dari 5 wasak, sekitar 600 kilo kurang lebih, ya, langsung, dan itu punya Anda sendiri, tidak ada hak pengelola, itu yang sudah bagian Anda resmi, ya, langsung Anda potong 5% atau 1/20, ya, kalau airnya pakai biaya Anda beli airnya. Tapi kalau airnya tidak ada biaya dengan irigasi atau dengan tanda hujan, Anda keluarkan 10%. Taib, salam jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallah fiik. Kami angkat kembali, berikan kesempatan bagi para pendengar yang bertanya via telepon di 021-823-6543. Silakan, kita angkat kembali. Halo. 021. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan saya Eka di Cilduk. Eka, silakan. Oh ya Ustaz. Ayana baru meninggal seminggu lalu. Lalu ana ingin bertanya wasiat orang tua tuh ayah ana bilang untuk ngambil asuransi orang tua ana, tapi ana takut masalah perihal asuransi itu Ustaz. Apakah boleh ana ambil lalu ana pakai buat untuk menyumbang masjid atau kegiatan sosial lainnya Ustaz? Bisa kalau air Ustaz, baru kalau fik. Asuransi apa maksudnya? Hai Kak. Iya iya Ustaz. Asuransi apa yang dilakukan oleh orang tua Anda? Asuransi perorangan Ustaz. Individu gitu kan Ustaz. Makanya anak takut apa namanya bebani beliau setelah beliau udah gak ada gitu Ustaz. Anak itu asuransi pribadi dia melakukan transaksi atau dari perusahaan? Kalau dia di peta seperti, karena banyak asuransi banyak bentuknya. Almarhum Ustaz. Hah? Dari ayah saya sendiri Ustaz. Dia datang ke PT Asuransi lalu bayar premi begitu? Iya benar Ustaz. Kalau begitu dia tidak dipaksa dan tidak perusahaan yang lakukannya. Gua tanya para, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Adapun masalah uangnya yang dibayar premi sebesar premi oleh orang tua Anda, itu uangnya dia halal dan halal juga untuk Anda. Yang haram adalah pertambahannya. Anda uruskan semuanya, ambil yang uangnya dia, kemudian yang uangnya dia itu dibagikan kepada ahli waris. Ada haknya, ada anaknya, ada ibu bapaknya dia. Kemudian yang pertambahannya berikan untuk fakir miskin atau untuk kemaslahatan umum. Halo. Iya ya Ustaz. Cukup jelas. Cukup jelas. Baik, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Baik, jazakallah khairan. Haikal di Ciledug dan alhamdulillah Ustaz telah menjawab pertanyaan antum. Barakallahu fiik. Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini dalam pembahasan muamalah dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Ya. Wa ni wa akhwati fillah. Kita memohon kepada Allah SWT dalam pelajari ilmu ini agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari di syariat Allah. Banyak orang tahu bahwa sesuatu itu hukumnya haram, bahwa mengambil hak orang lain korupsi hukumnya haram, Allah murkainya, tapi dia tidak diberikan kemudahan oleh Allah untuk berani melakukannya dan terjebak dalam dosa tadi yang tentunya menghinakan dia di dunia dan akhirat. Kita berlindung kepada Allah dari maksiatnya yang kita tahu, dan kita meminta ampun kepada Allah atas maksiat yang kita tidak mengetahuinya. Allahu litaufiq wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.